السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyar sahabat, para pemuda sekalian yang mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita. Pada kesempatan kali ini, sedikit akan kita bahas tentang masalah al-aqidah as-sahihah, aqidah yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah akidah masalah yang sangat penting, bahkan menjadi pondasi segala perkara. Jika akidah seseorang itu lurus, maka diterimalah seluruhnya. Tapi kalau akidahnya sudah rusak, yang lainnya pun juga ikut rusak. Inilah pentingnya urusan akidah, urusan keyakinan, urusan bersihnya hati. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, urusan akidah itu termasuk akhlak kepada Allah. Jadi urusan akidah itu urusan akhlak kepada siapa? Kepada Allah. Sedangkan akhlak itu ada dua macam. Ada akhlak ma'allah, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada makhluk Allah. Ya. Urusan akidah mengatur akhlak kepada Allah. Ya. Sehingga kalau seseorang itu akidahnya lurus, benar kepada Allah, akan mudah akhlak kepada makhluk Allah. Tapi kalau seseorang berakhlak kepada makhluk tanpa mengenal akhlak kepada Allah, ini jadi sia-sia. Jadi yang paling mendasar jamaah sekalian adalah akhlak kepada siapa? Allah. Jamaah sekalian, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq." Hanyalah saya, yaitu Nabi kita Muhammad, diutus untuk memperbaiki akhlak. Ya, diutus untuk memperbaiki akhlak, enggak ada yang lainnya. Ya, tapi perlu diperhatikan, Nabi diutus cuma urusan akhlak, bukan urusan yang lain. Tapi cuma urusan apa? Akhlak. Perlu dipahami akhlak itu ada dua tadi. Pertama, akhlak kepada Allah harus baik. Itu urusan akidah tadi. Ya, terbebas daripada kesyirikan. Yang kedua, akhlak kepada sesama. Nah, ini yang Nabi diutus itu dua hal ini. Ya, dan Nabi mendakwakan kepada umat yang pertama kali adalah akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling mendasar. Dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Dan sungguh kami, kata Allah, telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa? Dakwah rasul tersebut, an ibudullah. Sembah Allah saja. Tauhid hanya kepada Allah. Wastanibu taghut, dan jauhi taghut. Jauhi sesembahan selain Allah. Itu yang disebut dengan taghut. Apa taghut, Mas? Sesembahan selain Allah. Baik itu Nabi. Nabi, adakah yang disembah? Ada. Nabi Isa. Bahkan ada yang menyembah Nabi Muhammad. Ada atau tidak? Ada. Seperti seseorang meyakini Nabi kita Muhammad memiliki ilmu ghaib. Coba dalam suatu kasidah. Qasidah atau nyanyian. Wa min ulumika ilmu lawhil mahfud. Dan termasuk ilmumu, wahai Muhammad, ilmu lauh mahfud. Tahu ilmu ghaib. Nabi Muhammad tahu ilmu ghaib. Ini suatu bentuk keyakinan ibadah kepada selain Allah. Ini harus kita hilangkan. Ya, berarti menyembah siapa? Nabi. Atau malaikat. Adakah yang menyembah malaikat? Ada. Adakah yang menyembah pohon? Ada. Adakah yang menyembah kerisnya? Ada. Ya, ada yang lebih parah lagi, menyembah yang tidak ada akal. Menyembah siapa itu? Kerbau. Kiai Slamet. Itu ada. Itu ada. La haula wala quwata illa billah. Jadi seluruh apa saja yang selain Allah yang disembah, itu merusak akidah. Itu namanya apa? Tauhid, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tauhid. Ya. Atau di antara tauhid juga, kalau antum perhatikan, ini yang masih hangat juga, ada yang menyatakan setiap seseorang yang mengajak ibadah kepada dirinya, itu siapa? Tauhid. Jadi tauhid yang pertama yang harus kita jauhi, jamaah sekalian, saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, adalah iblis. Iblis, sudah kenal sama iblis? Iblis itu musuh kita. Ya, iblis itu musuh kita. Nah, iblis ini yang harus kita jauhi. Bagaimana senjata iblis? Ada dua, kita terangkan. Senjata iblis yang pertama, subhat, kerancuan beragama. Kerancuan beragama, ini subhat. Jadi senang bodoh. Ada yang senang bodoh? Saudaraku sekalian, ada yang senang bodoh? Bodoh dalam beragama. Kan ada orang itu cerdas dalam ilmu dunia tapi beragamanya senang. Ini termasuk apa? Ittiba'us syaitan, mengikuti kepada syaitan, bahkan bisa jadi wujud beribadah kepada siapa? Syaitan, iblis. Malah senang dengan kebodohan beragama, tunduk dengan kebodohan. Ini waspada. Coba sekarang subhanallah. Mau belajar dunia dikejar sampai mati-matian, banting tulang, kepala didengkul-dengkul di atas, campur kaki juga. Tapi kalau mengejar din coba, udah biarin terserah saya, maju terus pantang mundur, gak keren. Itu ngejar bukan din. Hati-hati, ini juga salah satu bentuk apa? Beribadah. Waspada yang demikian. Jadi mendewakan kebodohan tadi, mengikuti setan. Ini termasuk mengikuti apa? Tauhid. Yang kedua, tauhid bentuknya apa itu? Man ja'a nafsahu, man ja'a ghairahu. siapa yang menyeru kepada selainnya untuk ibadah kepada dirinya. Ini tauhid model yang kedua. Ini harus kita jauhi. Ini bentuk sesembahan selain Allah juga. Orang, atau orang besar, atau orang kecil, mengajak yang lainnya untuk ibadah kepada dirinya. Ya, ini banyak, terutama dalam kalangan ustaz atau kiai. Suruh jadikan dewa, suruh jadikan tehan, Tuhan bersama Allah. Bagaimana bentuknya coba? Menyembelih atas namanya. Bahayai, panggil lah, sembelih. Ini bentuk kesyirikan ya. Ada juga si ustadznya ketika meninggal, tolong kuburkan di masjid pas di mihrabnya. Supaya kalian ingat dan meminta sebagai perantara nanti kepada siapa? Ini ngajak kesyirikan bukan ini? Ngajak kesyirikan. Banyak. Sudah dihormati, diagung-agungkan wasiat saya. Saking takutnya jamaah dengan wasiatnya, Pak, akhirnya dikubur di tempat ibadah. Akhirnya nanti kalau sudah mati dipanggil-panggil. Ini harus kita jauhi ustaz yang model demikian. Misalkan ustaznya namanya Ahmad Darmawan, ini harus dijauhi. Enggak boleh diikuti. Kalau ada wasiat apa? Mengajak ibadah kepada dirinya. Ibadah itu tidak cukup sujud ya. Jangan dikatakan sujud. Bisa jadi ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak itu melampaui ibadah, ketundukan. Kalau sudah dia, pasti benar. Salah pokoknya ikut. Ini bentuk apa? Ibadah. Ada di antara itu. Ya, ada. Ada enggak? Enggak ada, ya. Mudah-mudahan tidak ada. Jadi kalau antum kepada ustaz atau kiai atau siapa saja yang dihormati, tetap diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun tak gelarnya begitu banyak. Dia begitu dihormati oleh kalangan orang yang sangat-sangat banyak gitu ya. Itu bukan menjadikan dia itu Tuhan bersama Allah Azza wa Jalla. Ini harus diperhatikan. Ya. Seperti tadi wasiat-wasiat kesyirikan, tolong kalau sudah mati, saya dikuburkan di masjid, tolong ketika hari sekian, ya, disembelihkan ayam hitam, apa? Ayam hitam, apa-apanya hitam, orangnya juga apa? Hitam, sudah disembelihkan di situ. Coba, menyembelih untuk selain Allah, syirik apa bukan syirik ini? Ini sudah ibadah kepada orang tadi. Baik, ini tauhid yang kedua. Jadi tauhid yang pertama apa? Iblis. Iblis ini. Ini iblis bentuk manusia. Iblis ada dua. Bentuk jin yang membangkang kepada Allah, enggak mau sujud kepada Adam. Ini yang pertama. Dan ini membawa fitnah. Fitnah yang pertama, bentuknya subhat. Senang kebodohan manusia itu. Yang kedua, fitnah tu sahwat. Senang keduniaan. Itu jurus iblis yang kedua. Ya, tauhid model kedua, orang yang mengajak kepada manusia, ibadah kepada dirinya. Entah kecintaan, entah ketaatan yang mutlak. Dan segala macam bentuk kesyirikan yang lainnya diajak kepada dirinya. Ini harus kita jauhi. Walaupun toh statusnya apa? Kiai atau ustaz. Baik. Yang ketiga, rimasan tauhid yang didakwahkan para nabi untuk kita menjauhinya adalah mana abidahun nas. Orang yang disembah manusia atau ditaati manusia selayaknya Tuhan, wa huwa radin, sedangkan dia itu ridho. Ini yang ketiga. Jadi orang yang disembah oleh manusia, abidahunna, orang yang disembah oleh manusia, ditaati mutlak. Wa huwa radin, sedangkan dia itu ridho. Paham model yang ketiga ini? Ini ada seseorang, misalkan saya, nas'alullah ta'ala. Ya, ada orang misalkan ini si fulan. Terlalu mengagungkan saya, bahkan mengatakan saya ini tahu ilmu ghaib, saya ini menentukan nasib, saya ini tahu ini itu dan seterusnya. Dengan saya terlepaslah musibah. Tahu, ini ada yang berkeyakinan demikian, bahkan memuji-muji saya sampai demikian. Saya ridho, senang aja, malah tambah mekro. Hati-hati loh, ujian itu membahayakan. Ujian-ujian syirik sampai kelewat batas. Ya. Seperti Nabi Muhammad, apa salah satu pujiannya lagi? Tahu ilmu gaib, wabihi, tanallul bihil, fawaid, denganmu kebutuhan akan didapatkan. Gimana itu salawatnya bunyinya? Allahumma salli salatan kamilatan wasalim salaman. Terus, yang ini. Aladisan halu bihil uqadu, dengan Nabi Muhammad terlepaslah ikatan. Watan faridul bihil urobu, terlepas juga apa? Musibah-musibah. Coba Nabi Muhammad bisa melepas musibah tadi? Bisa enggak? Enggak bisa. Mengangkat musibah, malapetaka, enggak bisa. Tolak balak, enggak bisa Nabi Muhammad. Apalagi selain Nabi Muhammad. Nah ini misalkan saya enggak ngajak sampean. Ayo, pokoknya enggak. Cuma antum meyakini hal-hal yang itu urusan Allah, tapi diserahkan kepada saya, sedangkan saya ridho. Tambah mekrok gitu ya. Mekrok apa mekrok? Paham ini? Senang, tambah melambung tinggi, terbang. Kalau enggak dipegangi, terbang betulan. Inilah tauhid. Ini harus kita jauhi orang yang model demikian, walaupun toh statusnya adalah apa? Profesor, doktor, insinyur, udah gelarnya sampai habis. Misalnya. Jelas ya? Ada? Di tempat antum ada enggak model kayak gini? Atau misalkan gini. Saya misalkanlah melihat dari masyarakatnya mengagungkan betul. Dan secara tradisi ketika ustadz meninggal itu dikubur, misalkan dikubur itu akan dibesarkan kuburannya, akan diminta-minta misalkan gitu ya. Saya kalau sudah mati, saya tahu. Tradisi ini pasti kalau saya enggak bilangi terjadi betul, saya akan dikubur, diagung-agungkan, dimintai setelah mati. Ketika saya diam, lah biarin. Biar nama saya terkenal. Coba, kayaknya sepele, tapi ini adalah Tuhan bersama Allah Azza wa Jalla. Harus dinasehati. Oh, antum itu jangan senang diagung-agungkan. Kita ini cuma sekedar apa? Abdun hamba, budaknya Allah. Mau jadikan budak Allah? Mau. Dan Nabi sudah mengatakan diri sendiri. Apa? Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Katakan untuk diri saya, hamba Allah dan utusan Allah. Sebaik-baik martabatnya manusia itu adalah yang sudah distatusi Abdun Abdullah. Dan gak gampang dapat gelar Abdun budaknya Allah. Gak gampang. Gak gampang 100% jadi budaknya Allah. Padahal surga itu untuk budak-budaknya Allah Azza wa Jalla. Tapi budak jangan dikatakan arti ngenes ya. Kita kadang ngenes betul istilah budak. Seakan-akan enggak ada ikhtiar, enggak ada keinginan-keinginan yang lain. Subhanallah, tidak. Kalau antum menjalani Islam secara baik, ya, larangan berusaha ditinggalkan akan terasa enak dan mudah. Ya, Taib. Itu yang ketiga. Tauhid modal yang ketiga. Jadi bedanya dengan yang kedua apa? Kalau yang kedua mengajak untuk mengibadai dirinya. Kalau yang ketiga tidak mengajak tapi tahu dia ridho, senang dengan peribadahan kepada dirinya. Inilah wajib dihilangkan atau nanti ditinggalkan. Fajtanibu tauhid. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keempat adalah manidda'a ilmal ghaib. Siapa saja yang mengaku ilmu ghaib. Ini yang keempat. Termasuk tauhid yang wajib dijauhi adalah yang keempat. Siapa saja yang mengaku ilmu ghaib. Ilmu ghaib jamaah sekalian, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Al-ilmul mustaqbal, ilmu perkara yang akan datang atau al-maghaba an hissil insan. Setiap yang ghaib, hampa dari indera manusia. Itu namanya ilmu ghaib. Jadi normal indera manusia itu tidak sampai, itu ilmu ghaib. Atau perkara-perkara ke depan, itu namanya ilmu ghaib. Nah, siapa saja yang mengaku urusan ghaib ini wajib dijauhi, inilah apa? Tauhid. Jangan ikut-ikuti, apalagi malah percaya. Ya, paranormal, ya, artinya bukan normal, paranon-normal. Yang normal itu kan nabi-nabi enggak tahu urusan gaib. Ini kok kelewatan, berarti tidak normal, overdosis. Baik. Ya ini harus dijauhi. Tapi kadang betulan enggak? Kadang terjadi betul? Itu jangan dipercaya. Ya. Tidak setiap yang terjadi menunjukkan dia itu benar. Tidak setiap yang terjadi menunjukkan dia apa? Benar. Ya, seperti iblis terjadi. Ya, seperti adanya orang kafir pun terjadi. Itu dengan izin siapa? Izin Allah. Apa kalau cinta dengan apa yang dia jadikan tersebut? Tidak harus. Harus dipilah dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis juga pernah berdoa kepada Allah ketika dikeluarkan dari surga. Fakhruj minha, keluar daripadanya. Dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa doanya iblis? Angdirni ila yaumi yub'atsun. Jangan binasakan saya sampai nanti tegak yaumul kiamah. Innaka minal mundzirin. Allah kabulkan dengan apa? Iya, kamu termasuk yang ditangguhkan. Allah cinta iblis? Tidak. Tidak setiap yang terjadi itu dicintai oleh Allah. Baik. Jadi yang keempat apa? Yang mengaku urusan gaib. Ini jangan ikut yang demikian. Kemudian yang kelima adalah man hakama bi ghairi ma anzalallah. Termasuk tauhid yang kelima adalah siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini yang kelima. Dan ini yang masih banyak disalahartikan. Man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa saja yang berhukum ya kepada selain hukum Allah. Berhukum kepada selain hukum Allah di sini adalah hukum yang menyelisih aturan Al-Quran dan Sunnah. Nah ini mengajak kepada selain Allah. Ini namanya tauhid. Nah, tapi ini kadang-kadang kepikir ya, wah ini pemahaman teroris lagi nih ya. Apalagi pemerintah kita ini adalah berhukum dengan hukum siapa? Manusia. Jangan ini dulu, jangan dipahami itu dulu ya. Pahami dengan pemahaman sahabat Nabi, jangan keliru. Seakan-akan betul, coba kalau kita perhatikan. Man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia itu. Berarti negara kita ini plus pemimpinnya dan seterusnya adalah negeri kafir. Berarti ya boleh dihancurkan, harus kita tinggalkan, harus buat negara sendiri. Yaitu negara bawah tanah, presiden, Amirul Mukminin sendiri, walaupun toh tidak dikenal ulang, walaupun toh tidak punya wilayah ketika ada kasus tangkap polisi. Ini salah paham, semangat dengkul. Tidak demikian. Walaupun toh pakai dalil Al-Quran, tapi harus dipahami dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Jangan keliru. Ya. Nah, di sini coba perhatikan. Setiap orang yang berhukum dengan selain hukum yang menyelisih hukum Islam, dia itu mengajak yang demikian, ini kita jauhi. Kita tidak taat kepadanya. Kalaupun toh misalkan kita taat mutlak, ini bentuk ibadah kepada siapa? Kepada tadi orang tadi. Misalkan saya mentang-mentang orang besar, walaupun toh orangnya tidak besar, enggak gendut. Ya. Ini ada keputusan. Ini tradisi syirik, tapi saya katakan ini bagus. Tradisi syirik misalkan tradisi suruhan nyembelih kurban atau nyembelih apa itu bersih desa. Ya bersih desa atau nanti adat-adat syirik kan banyak ya. Ini saya katakan bagus. Taat. Misalkan ada orang yang dengar demikian wajib taat. Taat mutlak sudah tahu orang ini sudah tahu ini kesyirikan, ikut aja dalam kesyirikan. Ini bentuk ibadah kepada siapa? Si yang memberikan hukum tadi. Ya, padahal diwajibkan untuk apa? Jauh. Ya, dijauhi dan ditinggalkan. Baik. Nah, sekarang saudaraku sekalian rahimani wa rahmatullah, pemerintah kita misalkan Ya, antum punya pemerintah enggak? Punya ya? Apa ada yang sudah punya negara sendiri? Harus tidak ada ya, pemerintah kita sudah itu. Sudah maklum. Karena syarat pemerintah itu maklum, ada, dikenal. Dikenal, maklum, itu dikenal keumuman kaum manusia. Itu syarat pertama. Lalu bawah tanah. Enggak dikenal. Syarat yang kedua mewujud, ada. Bukan hilang. Yang ketiga, laum sultan, memiliki wilayah kekuasaan yang bisa menerapkan hukum. Berarti ini pemerintah kita. Nah, misalkan ada aturan pemerintah kita. Ternyata kalau ditimbang dari Al-Quran dan Sunnah, ini menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Gimana perbuatan kita? Gimana? Taat? Apa kata Nabi? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Gak boleh taat, gak boleh ikut-ikut dalam hal yang bermaksiat. Tapi karena dia itu pemimpin, apakah kita harus keluar, membuat negara sendiri, atau nanti memberontak gitu ya? Memberikan kekacauan yang deras dan seterusnya? Tidak. Apa wasiat Nabi? Isma wa'ati, dengar dan taat selagi baik, tetap dengarkan. Wa in duriba dhahru, wa in ukhidha maluk, walaupun toh dipukul punggung dan diambil harta. Coba, pernah ditapet pemerintah? Walaupun toh sampai-sampai kayak gitu, pemerintah dolim kepada masyarakatnya. Apa kata Nabi? Isma, dengar. Berarti apa? Wajib juga mengikutinya. Maksudnya tetap meyakini, mengikrarkan itu pemimpin kita. Bukan malah apa? Memberontak. Masallu, selama pemerintah masih sholat, menegakkan syiar-syiar. Jadi jangan sembrono, jangan kita ini mentang-mentang dia itu berhukum dengan selain hukum Allah, kita langsung mengkafirkan. Tidak, berbeda-beda. Coba. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Satu. Kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Yang ketiga, fa ulaika humul zalimun. Ada tiga tingkatan di sini. Ada yang sampai derajat kafir, ada yang sampai derajat fasik, ada yang sampai derajat zalim. Berbeda-beda sebabnya. Kalaupun toh misalkan betul-betul para ulama sepakat pemerintah itu sudah dinyatakan kafir, apakah kita harus memberontak? Gimana mas? Memberontak enggak? Kembali kepada ayat Allah, fattaqullaha mas tatum, bertakwalah kalian semampu kalian. Lah sampean modal apa? Jangan cuma mengantarkan nyawa, kembali kepada kemampuan. Ya, tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu 5 apa 4? 5. Jadi ketika ada suatu hal mengajak kepada hukum selain Allah yang demikian, kita tidak taat. Jangan taat yang mutlak kepada selain Allah, itu bentuk ibadah kepada selain Allah. Nah, dakwah seluruh para rasul, ani ibudullah, sembah Allah saja, kemudian apa? Tinggalkan berbagai macam apa? Tauhid. Tinggalkan. Loh, negeri kita negeri tauhid enggak? Hah? Negeri Islam. Ketika dikatakan negeri tauhid, berarti bukan negeri Islam. Lah negeri kita negeri Islam apa bukan? Aku tahu. Ya, dominan atau nampak siar-siar Islam, walaupun toh masih tercampuri dengan suatu kesalahan-kesalahan. Jelas ini ya? Nah itu. Dalam hadis Bukhari dan Muslim sangat jelas itu. Ketika Nabi aghara kaum, ketika mau menggempur suatu perkampungan atau suatu negeri, amsaka, ditunggu hatta yusfi, sampai subuh. Lalu langsung gempur-gempuran gitu ya. Nabi nunggu, tidak langsung menyerbu sampai subuh. Insami adan, jika Nabi mendengar adan, nampak di situ syiar-syiar Islam, apa amsak Nabi itu apa? Tidak jadi menyerang. Fakal, kemudian Nabi mengatakan apa? Alal fitrah, atau al-Islam, al-Islam, al-Islam. Itulah Islam, itulah Islam. Jadi Nabi itu enggak tanya dulu, coba kalian tanya undang-undangnya apa? Ya, perhatikan kepada surah secara umum. Apakah masih ada sholat jamaah, masih sholat id, bagaimana sholat apa syiar Islam yang lainnya, masih nampak. Berarti negeri kita negeri Islam, walaupun toh tidak sesempurna dengan negeri Islam yang lebih baik daripada negeri kita. Jadi jangan sembarangan mengkafirkan negeri kita. Jelas ya? Tapi bukan berarti kita tinggal diam ya. Berarti kalau sudah Islam, udahlah kita nggak usah melarang siri, nggak usah. Jangan. Tetap nasihat dengan cara yang baik. Baik. Cuma nasihat kepada pemimpin itu beda dengan nasihat kepada selain pemimpin. Nah, saya nasihat antum beda dengan nasihat kepada anak kecil. Ya, nasihat kepada bapak beda dengan sama antum. Nasihat kepada ibu beda lagi. Nasihat kepada pemimpin beda. Dibedakan itu. Ya. Coba antum saja kalau nasihat. Misalkan Abdurrahman punya kesalahan diumbar di sini. Gimana kalau Abdurrahman dengar kayak gini? Udah, kalau Abdurrahman lemah ya diem, merengut, kabur. Tapi kalau dia seorang pemimpin diumbar di sini, subhanallah, nggak akan bernilai dakwahnya, malah semakin hancur. Itu termasuk adab dakwah kepada siapa? Pemimpin. Ketika ada usulan yang baik disampaikan kepada pemimpin, bukan malah bikin partai tersendiri. Oposisi melemahkan, meruntuhkan, menjelek-jelekkan seakan-akan dia itu yang baik. Padahal enggak bisa baca Al-Quran. La haula wala quwata illa billah. Itulah hubungan muslim kepada muslimnya yang saling mendukung, saling menyampaikan suatu hal yang baik menurut Al-Quran dan Sunnah. Baik. Saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pelajaran. Jadi akidah yang benar, ibadah tauhid hanya kepada Allah dan menjauhi tauhid atau bentuk sesembahan selain Allah, itu dakwah utama seluruh para rasul. Ya. Wa manit, dan siapa saja yang mengikuti para rasul. Antum mau ikut siapa sih? Ikut saya apa ikut Nabi? Enggak boleh ikut saya, harus ikut Nabi. Siapapun dia. Bahkan mazhab yang 4 sepakat harus ikut sunnah Nabi. Kebenaran itu diukur dengan sunnah Nabi. Coba Abu Hanifah, apa katanya? Idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, sunnah Nabi itu sahih, betul-betul itu pendapatnya Nabi, itulah madhabku. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Malik enggak ketinggalan. Ya, apa kata beliau? Laisa ahadun ba'da an-nabi. Tidak ada selain Nabi kecuali yukhot wa yutro. Mungkin ditinggalkan, mungkin diikuti. Ilan Nabi, kecuali Nabi wajib taat. Kebenaran berarti apa? Yang cocok dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Ilmunya ilmunya Nabi. Nabi ajarkan kepada para sahabat. Ya diikuti. Walaupun para sahabat Nabi dan sudah meninggal, ilmunya terbukukan, terwarisi, tinggal kita gali. Cuma orang senang dengan kemalasan plus bodohnya senang. Ini hati-hati. Ya, baik. Dan orang yang mengikuti para nabi, dakwah utama mereka adalah dakwah menegaskan tauhid, dan lawannya yaitu apa? Syirik. Coba tauhid apa sih, Mas? Saya pernah dengar ini satu kelompok jamaah, mudah-mudahan Allah beri apa? Hidayah kepada mereka. Termasuk prinsip dakwah mereka ada 6 hal. Tauhid apalagi itu? Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian apa lagi? Sholat jamaah. Kemudian keluar hurus fisabilillah. Dan juga tauhid itu maksudnya memang apa? Ketika ditanya la haula wala quwata illa billah. Apa? Tauhid rububiyah. Bukan yang penting mengikrarkan yang menciptakan itu Allah, yang mengatur itu Allah. Masalah sesembahan itu yang disembah siapa? Nah, enggak usah dibahas, itu masalah khilafiyah. Tahu masalah khilafiyah? Perbedaan pendapat. Loh, beda dengan siapa ini? Beda kok sama Allah dan Nabi-Nya. Ya harus ditolak perbedaan kayak gini. Tauhid itu adalah apa? Mengesakan Allah dalam beribadah segala macamnya tanpa kesyirikan. Itu tauhid. Ya. Kalau cukup tauhid rububiyah, mengikrarkan perbuatan khusus Allah, mencipta, mengatur, memberi rezeki, menolak bala, datang manfaat, itu perbuatan siapa itu? Khusus Allah, enggak boleh diserikatkan selain Allah. Cukup itu, tapi dia masih ibadah, minta-minta kepada penghuni kubur, misalkan gitu. Ini muslim apa bukan muslim, Mas? Dijawab. Muslim apa muslim? Loh, kok ngawur? Misalkan, ada si A. Si A meyakini penciptanya siapa? Allah. Yang mengatur alam semesta? Allah. Memberi rezeki? Allah. Tolak bala? Allah. Datang manfaat? Allah. Tapi ternyata dia itu masih datang minta-minta penghuni kubur. Mbah, tolong, saya itu nggak punya anak-anak. Supaya cepat anak. Laris dagangan, Mbah, tolong. Tulis-tulis, ambil tibelnya, misalkan gitu. Ambil. Muslim apa muslim? Sudah muslim apa belum? Belum muslim, walaupun sudah mengikrarkan apa? Loh, pengen tahu dalilnya. Orang musyrik zaman jahiliyah, zaman Nabi, itu mengikrarkan perbuatan Allah, tapi tidak mau tunduk dalam ibadah kepada Allah saja. Coba perhatikan dalam Al-Quran, surat Al-Zukhruf, dan banyak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yakulunna Allah. Allah kabarkan. Wahai Muhammad, kalau kamu tanya kepada orang musyrik jahiliyah itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa kata Allah? La yakulunna Allah. Pasti mereka menjawab, Allah. Tapi Nabi masih memerangi mereka, masih berperang kepada mereka, masih mendakwahi mereka. Qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Enggak mau. Jadi mencukupkan dengan pengikraran perbuatan Allah yang khusus tadi, belum dinyatakan apa? Muslim harus tunduk ibadah esakan Allah tanpa kesyirikan. Sudah atau belum, Mas? Sudah ya? Ya. Kalau sudah, jangan cukup meyakini kayak gitu. Lah ini kok ada yang dakwah utamanya tauhid. Ketika ditanya, wajib mengikrarkan penciptanya cukup Allah. Lah apa bedanya dengan Abu Jahal? Malah lebih pintar Abu Jahal. Ya, Abu Jahal pintar enggak bahasa Arab? Pintar, Mas. Ahlinya. Saya pernah itu bertanya kata orang, ya. Ada satu jemaah, "Lah saya enggak senang bahasa Arab." Lah apa? Lah Abu Jahal aja pintar bahasa Arab. Lah kok contohnya Abu Jahal? Kenapa enggak Abu Bakar? Baik, nah, itu sekedar contoh ya. Baik. Jadi mengikrarkan tentang rububiyah itu belum cukup sampai betul tunduk mengesahkan Allah dalam ibadah. Itulah Islam. Baik, tapi saya bukan mengkafirkan sampean-sampean atau saudara-saudara yang lain, belum. Mungkin dia masih bodoh. Masih ilmunya sampai demikian gitu, Mas ya. Itu jangan langsung-langsung sampean kafir, murtad, keluar dari Islam, langsung ambil pedang, teng. Udah sampean masuk penjara, Mas. Hukum setengah mati. Masih setengah mati. Baik. Bedakan orang yang bodoh secara wajar, ada bodoh yang ngeyelun jidan, itu beda. Bodoh yang kurang ajar. Jadi antum milih yang bodoh wajar atau bodoh kurang ajar? Milih yang sudah bisa mencari ilmu dan mendapatkan ilmu. Baik. Sudah ya, jadi dakwah pembenaran akidah, tauhid, tunduk dalam ibadah cukup kepada Allah, membebaskan daripada kesyirikan kepada Allah, itu dakwah utama seluruh para rasul dan orang yang mengikuti para rasul. Saudaraku sekalian rahman wa rahmatullah, ada yang sudah ngantuk? Boleh ngantuk tapi melek ya. Ya. Baik, Nabi SAW pernah ditawari dalam hadis yang sahih, cerita lihat dalam sirah nabawiyah ya, sirah Nabi kita Muhammad SAW, ditawari 3 atau 4 hal. Yang pertama adalah beliau ditawari ad-daulah, kekuasaan. Ya, Nabi pernah didatangi, bahkan pamannya sendiri datang kepada Nabi. Tawarannya untuk apa? Kekuasaan. Bagaimana tawarannya? Wahai anak pamanku, jika kamu itu berhenti dari dakwah tauhid tadi, bahas syirik, tegakkan tauhid. Coba orang musyrik jahiliyah panas gak dengar kayak gitu? Antum ada yang panas kalau tak ceramah kayak gini? Adem, adem ayem. Tapi jangan sambil merem, ngantuk. Ya. Baik. Nah, orang musyrik jahiliyah ketika didakwahi tegakkan tauhid, esakan saja Allah, bebaskan syirik, panas. Mulailah metode tawaran. Tawarnya. Kalau kamu itu diem terhadap syirik, udahlah gak sah, telak-telak sesembahan itu loh. Tuturang sholah yang mati, udah diem. Kami seluruh bangsa Arab akan menjadikan kamu itu rajanya kami. Kami tidak mau putuskan kecuali tanganmu. Perah atuh. ditawari kayak gini? Belum pernah ya? Yang kedua, Nabi juga ketika juga tidak mau, tawari yang kedua, yaitu adawa, pengobatan yang super mahal dan super apa ya? Super apa? Terhebat, terhebat adalah pengobatan yang apa? Bisa. Jadi ditawari, kalau engkau terjadi penyakit yang luar biasa, kami akan carikan suatu tabib atau obat yang tidak kalah, maksudnya sangat luar biasa. Udah gratis, tis-tis, gitulah istilah kita ini. Disiapkan. Pokoknya kalau kamu itu butuh, udah. Kami siap membantumu. Selagi apa? Tinggalkan dakwah syirik. Ini yang kedua. Tapi juga apa? Menolak. Ya gede-gede-gede. Lah apaan ini ya? Yang ketiga, Nabi ditawari dengan apa? An-nisa, wanita. Udah. Kalau misalkan kekuasaan udah gak pengin. Ya, tapi kalau kadang-kadang penyakitan kan bingung ya, namanya orang yang sederhana. Coba kalau penyakitan gimana? Iya dah, bingung. Antum mau beli, nggak punya duit, mau jual diri ya gimana? Nggak laku. Misalkan gitu ya. Misal kan, kalau orang yang sederhana, subhanallah, kan diuji kayak gitu. Sampai ditawari kayak gitu. Nabi Muhammad orang yang sederhana. Coba rumahnya, subhanallah, itu pun juga orang yang paling kaya. Kaya tapi miskin. Itu beliau. Kaya hati, sangat tenang kepada Allah. Tapi apa? Sederhana, makan secukupnya, tapi orang yang paling tenang. Kita enggak tenang-tenang. Kalau apa? Rumahnya enggak gemerlapan. Subhanallah. Tapi itu Nabi. Yang ketiga, gagal dua tadi, ditawari wanita. Apa katanya? Kalau engkau butuh wanita yang tercantik, kami datangkan untukmu khusus. Coba. Yang penting tinggalkan dakwah apa? Nyindir-nyindir sirik. Kalau salah gojlok tradisi jahiliyah enggak usah. Wes tak pusing udah. Mau Nabi? Enggak mau. Kalau antum? Wajib juga tidak? Mau, walaupun tak antum belum laku ya jangan mau. Gitu ya. Masih belum laku masih mending daripada yang tidak laku. Ya, tapi tetap tidak mau. Dakwah itu satu. Tauhid, bebaskan dari kesirikan terus dari mendasar. Yang paling pokok itu. Nah sekarang beda. Sekarang itu pengennya apa? Sirik udah gak usah dibahas. Bikin bubar umat. Yang penting saya apa? Nangkring duluan. Ketika sudah nangkring, apakah bisa? Subhanallah, dia sendiri itu terbangun dari hal-hal yang sudah kemaksiatan yang besar kepada Allah. Bangunan dia itu naiknya. Karena itu membongkarnya jadi susah. Malah dia yang dibongkar. Diturunkan secara paksa. Subhanallah. Ini dakwah yang keliru. Kalau sampai apa? Sirik gak usah dibahas. Tauhid gak usah dibahas. Sekarang udahlah. Yang penting kita nih. Apa? Ke depan. Gak usah ngatur hak Allah. Gak usah. Ini dakwah yang keliru. Bisa dipahami ini? Jadi antum dimanapun berada. Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Tetap terangkan tauhid. Ini syirik harus ditinggalkan. Enggak usah takut celaan atau nanti tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan. Jangan. Nah sekarang enggak ditawari, malah menawarkan apa? Syirik. Jangan, jangan tertipu. Intinya jangan tertipu. Sudah naik kadang-kadang, subhanallah lah. Ya, yang tadinya sudah bagus, tahu dalil kayak gini, udah. Lah, ada retak. Jangan dibilangin lah itu syirik. Jangan. Ini kalau antum katakan, ini muslim kepada muslim yang baik atau bukan ini? Coba, misalkan, ada Beni misalkan gitu ya. Ini melaksanakan kesirikan, tapi saya diam, gak nasihati lah, biarin lah. Nanti kalau saya nasihati malah gak jadi bersaudara. Ini saudara yang baik atau buruk? Buruk mas. Saudara yang baik itu menasehati perkara yang baik ketika salah diingatkan. Itu saudara yang baik. Jelas ya? Baik. Tapi ingin jadi seorang yang berkuasa boleh enggak sih? Boleh enggak? Antum jadi orang yang berkuasa boleh enggak? Ya enggak masalah kalau menjadi orang berkuasa enggak masalah. Selagi jalannya betul, mendakwahkan dakwatul tauhid, bebaskan daripada kesirikan, terangkan kepada manusia, terus itulah yang bagus. Paham ya ini ya? Baik, itu dakwah utama seluruh para rasul. Sudah? Sudah sampai belum? Disimpulkan oleh para ulama, dakwah yang benar jamaah sekalian adalah dakwah menegakkan tauhid, yang pertama kali menegakkan tauhid dan membebaskan daripada apa? Syirik. Itu dakwah yang paling utama. Jadi ciri kebenaran itu yang mendakwahkan dakwah tauhid. Gitu. Ya, itu ciri betul ya. Seluruh para rasul, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Shu'aib, Nabi apa lagi? Nabi, banyak nabi ya. Nah. Itu apa perintah Allah yang pertama kali? Ya qaumi kul, ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairu. Sembah Allah saja dulu, saja. Tidak ada sembahan selain Allah. Itu dakwah seluruh para rasul. Baik. Sudah? Baik, saya tambahkan untuk mengingat kembali. Sudah jam 5. At-tauhid, ini sudah pernah saya bahas, tapi mungkin ada yang masih baru. Ada berapa macam tauhid? 3. Yang pertama tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Ini harus kita yakini dan inilah dakwah utama. Tauhid rububiyah tentang af'alullah, perbuatan Allah. Mencipta, mengatur, memberi rezeki, tolak bala, turun hujan. Siapa yang mengatur? Allah. Penentunya adalah Allah, bukan selainnya. Ini harus kita esakan, enggak boleh kita serikatkan. Kalau ini sampean salah dalam urusan ini berbahaya, bahkan lebih jelek daripada orang musyrik jahiliyah. Apa sisi orang jeleknya? Orang musyrik jahiliyah saja tahu. Kok kita malah tidak tahu? Orang musyrik ketika ditanya, siapa yang mendatangkan malapetaka, bala, dan seterusnya? Tahu siapa? Allah. Lalu sekarang malah apa? Selain Allah itu bisa. Bahkan meyakini wali itu berserikat bersama Allah. Ada enggak? Misalkan Sunan Kalijaga, Sunan apalagi itu? Bonang. Itu ikut kerjasama bersama Allah, ikut musyawarah dalam urusan alam semesta. Kan ada yang meyakini demikian. Ini harus kita hilangkan. Sucikan dalam tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Setelah kita ikrar semua di tangan Allah itu perbuatannya, ikrarkan dengan uluhiyah, ibadah, minta cukup kepada siapa? Allah. Itu kelazimannya. Kalau orang itu sudah yakin itu di tangan Allah, tentu mintanya kepada siapa? Allah. Seperti orang yakin dia punya golok. Injemnya sama siapa, Pak? Mas, kok Pak? Ada yang sudah jadi bapak? Belum ya. Kalau seorang dia yakin orang ini punya golok, sampai pinjam sama yang punya golok, apa yang gak punya golok? Golok. Ya, punya. Gitu loh. Nah ini, yakin selainnya, selain Allah itu gak punya kemampuan rububiyah, kok masih doa kepada itu? Berarti apa ini? Meminta kepada orang yang tidak punya. Jelas ya? Jadi seseorang yang sudah mengikrarkan tauhid rububiyah, melazimkan tunduk dengan tauhid uluhiyah. Jelas di sini? Ya. Coba Kiai Slamet bisanya apa? Kiai Kebo Slamet. Enggak ya? Enggak bisa apa-apa. Lah itu kok diwudui lagi ya? Udahlah, itu. Orang yang sudah mati, bisanya apa? Gak bisa apa-apa loh, Mas. Kalaupun ada keyakinan yang aneh-aneh itu sekedar mitos. Yang sebenarnya dari Al-Quran bagaimana gitu loh. Kok sekedar mitos? Itu rohnya itu loh, lagi semantel di pojok situ. Misalkan gitu ya. Apa ada hadisnya? Semantel di pojok masjid. Atau hari-hari keberapa itu? Ketujuh. Itu masih nanti datang itu. Udah dipanggil-panggil lah, gak masalah. Dikasihkan apa itu? Tumpeng. Misalkan gitu, dikasih kayak gitu. Lah kalau sudah mati apa ya butuh makan, Mas? Coba kalau kita berpikirlah secara enggak ketemu, kecuali sekedar mitos. Ini harus kita hilangkan. Dan kalau kita teliti, ternyata itu warisan Hindu. Lah kenapa orang Islam kok mencampur adukkan agama Hindu dengan apa? Islam. Apa kurang cukup? Baik. Sudah tauhid rububiyah sudah paham? Uluhiyah kelaziman setelah paham tauhid rububiyah. Baik. Kemudian yang ketiga. Ini saya tegaskan kembali dan saya ulangi karena ini yang paling mendasar harus kita pahami. Kalau yang menentukan hukum tauhid apa itu? Uluhiyah apa rububiyah? Hukum alam semesta ini. Rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Ya. Yeah. Uluhiyah apa rububiyah? Ulu? Rububiyah. Rububiyah. Ya rububiyah yang betul ya. Ya Tayyib. Enggak masalah. Rububiyah itu perbuatan Allah menentukan apa? Hukum alam semesta demikian itu rububiyah. Berarti kalau seseorang sudah hukum itu milik Allah cuma Allah, sudah muslim atau belum? Sudah muslim atau belum? Belum sampai dia itu nyembah Allah saja tanpa syirik. Nah itu seorang muslim itu harus lengkap pun. Jelas ya? Sudah. Kemarin sudah kita terangkan ya tentang makna la ilaha illallah. Apa sih makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Nah sekarang Tuhan selain Allah ada? Tuhan itu apa sih arti Tuhan? Yang disembah, itu namanya Tuhan. Nah, yang disembah dari selain Allah ada enggak? Ada. Berarti tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lah, ternyata Tuhan itu selain Allah kan ada. Berarti itu Allah. Berarti yang benar, tidak ada Tuhan yang benar, sesembahan yang hak kecuali Allah. Gitu. Yang lainnya Tuhan yang batil. Ya, kadang-kadang ini lafaz yang kadang-kadang salah. Gitu ya, kadang-kadang membenarkan manunggaling kaula gusti. Ada keyakinan manunggaling kaula gusti? Wahdatul wujud. Menitis makhluk bersatu dengan makhluk. Allah itu bersatu dengan makhluk. Setiap yang ada itu Allah. Bahkan kalau kita perhatikan, tidaklah anjing kecuali itu siapa? Allah. Ada loh sampai kayak gitu. Ngeri betul. Ya, hati-hati kalau pas di sana, kalau di Jakarta, di universitas kan, pernah saya dengar demikian. Sampai keyakinannya manunggaling kaula, gusti Allah bersatu dengan makhluk. Nah ini akhirnya kan karena apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali itu siapa? Allah. Berarti itu juga Allah di situ. Boleh kita ibadah kepada selain Allah. Itu maksudnya. Waspada terhadap kalimat yang demikian. Ya, baik. Sekarang yang terakhir, tauhid asma wa sifat. Aduh, sudah mepet juga ini ya. Tapi ini sebenarnya penting, sering saya bahas. Tauhid asma wa sifat, nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, adalah isbatu ma asbatallahu fil Qur'an wa asbatahun nabiyyu fis sunnah. Tauhid nama dan sifat Allah harus kita yakini menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Rasul kita Muhammad tetapkan dalam hadis. Berarti menetapkan nama Allah, sifat Allah cukup dari Al-Qur'an dan hadis. Enggak boleh buat-buat Qur'an sendiri, buat nama sendiri, buat hadis sendiri. Coba kalau kamu pelototi dalam Al-Qur'an, mungkin ada yang sudah khatam Al-Qur'an. Sudah ya? Sering mengkhatamkan apa? Al-Qur'an. Al-Qadim, ada enggak dalam Al-Qur'an? Hikam? Ada enggak dalam Al-Qur'an? Coba dibaca dari Al-Fatihah langsung sekarang. Kalau ada, monggo. Tetapkan itu sebagai Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran apa? Huwal awwalu. Al-awwalu. Yang maha awal. Lakodim terdahulu. Sama enggak maknanya? Sama atau beda? Seakan-akan sama. Ini yang maha dahulu, ini juga terdahulu. Al-Qadim kan terdahulu, kan gitu ya? Ya, tapi jangan sembarangan menamai Allah yang bukan Allah ridhoi dalam kitabnya. Coba kalau misalkan saya, hak memberikan nama kan saya ya. Atau menamai misalkan saya nama ini, Bejo. Lancar nggak sama saya? Oh, Bejo kan api loh artinya. Nggak mau namanya Bejo, kayaknya ngenes betul suaranya. Misal kan. Ya kepada Allah pun juga demikian. Nurut terhadap Al-Quran. Kalau Allah itu nggak menamai dengan Qodim, ya nggak usah lah. Masa Allah dinamai Pak Qodim? Nama Allah adalah Al-Awwal. Karena dalam Al-Quran, Wal-Awwalu wal-Akhiru wal-Dohiru wal... Nah gitu. Atau dari hadis. Menurut Nabi SAW. Karena Nabi mendapatkan wahyu dari siapa? Allah. Kalau nggak ada dari Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh kita buat-buat secara sendiri. Itulah tauhid, nama dan sifat. Jangan sembarangan. Baik. Kemudian, alal haqiqah. Dimaknai secara hakiki. Bukan majaz. Ini yang kadang keliru. Katanya dia bertauhid, asma dan sifat Allah. Tapi dia itu memaknai dari nama dan sifat Allah secara majaz. Enggak secara hakiki. Tahu apa majaz itu apa? Kata kiasan yang tidak sebenarnya. Coba. Allah bal yadahu mabsutatan. Allah memiliki tangan. Coba dalam Al-Quran ada. Ada enggak? Pernah baca enggak? Apa? Kalimat majaz dari tangan. Kekuasaan. Iya. Kekuasaan tangan ya. Majaz dari tangan apa? Kekuasaan. Jangan sembarangan langsung, Allah itu memiliki kekuasaan. Lah, apa faedahnya Allah menyebut yadun? Ya, kita terjemahkan dengan tangan, iya tangan. Allah betul memiliki apa? Tangan. Loh, berarti sama dengan makhluk. Enggak harus, Mas. Sama nama, tidak harus sama? Tentu. Iya. Seperti sampean punya tangan. Kera juga punya apa? Tangan. Sama namanya? Sama juga bentuk. Ya, sampean wae nak sama bentuknya. Enggak harus sama nama, sama bentuk. Berarti tangan tersebut sesuai dengan makhluk ya, ukuran makhluk. Kalau sesuai dengan Allah, sesuai dengan keagungan Allah. Seperti kunci. Kunci masjid ini dengan kunci motor. Apa sama bentuknya? Tidak, sesuai dengan letaknya masing-masing. Itulah iman kepada nama dan sifat Allah. Jangan sembarangan, berarti kekuasaan. Enggak pantas Allah punya tangan. Tangannya gimana ya? Nah, ini yang jadi kasus. Coba perhatikan. Ya, ini tauhid nama dan sifat. Jadi tadi cukup dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua apa? Terjemahkan secara hakiki, jangan majaz. Kecuali ada dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Kemudian bila ta'til. Coba iman kepada nama dan sifat. Tanpa ta'til, apa ta'til? Menolak. Enggak boleh. Kamu itu mengatakan Allah itu misalkan punya tangan, Allah itu punya jari. Ada enggak dalam hadis Allah punya jari? Ada. Allah itu punya kaki. Ada enggak dalam hadis? Allah itu punya betis. Ada enggak dalam hadis? Ada. Sahih hadisnya. Coba antum bisa enggak? Masuk akal enggak? Masuk akal enggak, Mas? Waduh.